Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang menganut agama lebih dari satu, ya, yang menganut agama lebih dari satu, hukumnya bagaimana? Hukumnya menganut agama lebih dari satu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama sepakat, ya, siapa yang menganut agama lebih dari satu atau dia menganggap ada agama yang benar selain agama Islam, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Ya. Sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Iya. Dan juga orang yang menganggap ada agama yang benar selain Islam, itu sama saja dia mengingkari kalimat atau syahadat la ilaha illallah. Iya. Sebab syahadat la ilaha illallah yang menuntun kita untuk berlepas diri, ya, untuk bara, membenci dan memusuhi semua bentuk sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan para penyembahnya. Ya. Dan kita ketahui bersama di dunia ini tidak ada satupun agama yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Iya. Jadi bagaimana mungkin seorang menganut agama Islam kemudian pada saat yang sama dia menganut selain Islam? Ini sesuatu, dia mengumpulkan dua hal yang sangat bertentangan. Ini tidak akan mungkin, ya. Intinya orang yang memiliki keyakinan seperti itu, menganut agama Islam dan selain Islam, atau dia mengatakan dia hanya menganut Islam, ya, tetapi dalam keyakinannya dia menganggap ada agama yang benar selain Islam, maka seluruh ulama sepakat orang itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah.